Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, malam yang ke-26 dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ke-23, bab baja'a fi sihir, bab yang menyebutkan tentang sihir. Kita masuk pada bab yang ke-24. Qala al-musannifu rahimahullah, bab bayanu syai'in min anwa'i sihir, bab penjelasan sesuatu dari jenis-jenis sihir. Penjelasan sesuatu atau sebagian dari jenis-jenis sihir. Jika di bab sebelumnya musannif rahimahullah menyebutkan tentang sihir, yang menjelaskan tentang hakikat sihir, hukum sihir, dan hukum mempelajari ilmu sihir, maka di bab ini musannif rahimahullahu taala menyebutkan tentang beberapa bagian atau jenisnya yang juga tergolong termasuk bagian dari sihir. Ya. Hal ini disebabkan beberapa jenis dari sihir, ya, beberapa jenis dari sihir disangka oleh sebagian manusia bahwa itu bukan bagian dari sihir. Bahkan di antara mereka ada yang menyangka itu bagian dari khawariq, ya, hal yang di luar kebiasaan manusia, ya, sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, sehingga mereka menyangka orang-orang yang mempraktekannya, memperagakannya termasuk dari auliaullah, para wali-wali Allah, padahal tidak seperti itu, tidak demikian kondisinya. Apa yang digunakan, apa yang dipraktekan adalah merupakan bagian dari jenis sihir. Maka musannif rahimallah kemudian menjelaskan beberapa jenis atau bagian dari bentuknya, bentuk sihir tersebut. Qala syarih, berkata syarih, qultu, saya berkata, zakara syarihu huna syai'an minal khawariq, wa karamatil awliya. Syarih rahimahullah di sini menyebutkan sebagian sesuatu dari al khawarij wa karamatil awliya, hal-hal yang di luar kebiasaan manusia biasa, ya. Demikian pula menyebutkan sebagian atau sesuatu dari karamatul awliya, karamah, ya, dari para wali. Wa dzakara maghtarra bihi katsirun minan nas minal ahwali syaitaniyah allati gharat katsiran minal awami wal juhal wa dhannu annaha tadullu ala wilayati man jarrat ala yadihi mimman huwa min awliya'i syaitan la min awliya'i rahman. Lalu beliau menyebutkan sesuatu yang banyak dari kalangan manusia tertipu dengannya, ya, dari kondisi atau keadaan-keadaan, ya, yang ada andil di dalamnya para syaitin, para syaitan, yang perkara tersebut menipu banyak dari kalangan awamun nas. Demikian pula para juhal, orang-orang yang tidak mengerti hakikat agama dan tidak mengetahui hakikat sihir dan jenis-jenisnya, sehingga mereka menyangka bahwa itu termasuk karamat, sehingga mereka menyangka bahwa itu menunjukkan wali, ya, orang yang hal itu ada padanya, ya. Nah, tidak terbakar ketika menyentuh api misalkan, ya, tidak terluka ketika diarahkan benda tajam kepadanya misalkan, ya. Nah, atau apalah, ya, berjalan di atas sesuatu yang kecil, ya, yang tipis, ya, atau mungkin di atas air atau yang semisalnya, ya. Nah, manusia menyangka bahwa itu termasuk tanda bahwa dia seorang wali, ya, padahal, ya, itu adalah para wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Summa qal, kemudian beliau berkata, wali syaikhul Islam kitab al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan faraji'hu. Syaikhul Islam rahimahullah memiliki kitab perbedaan atau pembeda, ya, antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Nah, maka silahkan merujuk ke kitab tersebut untuk melihat rinciannya. Intaha rahimahullahu ta'ala kalamuhu rahimahullah. Taib, ini penjelasan tentang bab. Kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullah, qala Ahmad, berkata Imamu Ahmad, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Auf, telah memberitakan kepada kami Auf, an Hayyan ibn al-Ala, dari Hayyan ibn al-Ala, haddatsana Qatan ibn Qabisah, ibn Qabisah telah memberitakan kepada kami Qatan ibn Qabisah, an abihi, dari ayahnya Qabisah, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti, sesungguhnya al-'iyafah, ya, nanti akan disebutkan insyaallah maknanya wattarqa, ya. Naam, al-'iyafah itu ringkasannya nanti akan disebutkan penjelasannya insyaallah. Seorang mengadu nasib, ya, dengan burung, ya, atau yang semisalnya. Nah, untuk menunjukkan dia akan beruntung, ya, akan mendapatkan hal yang baik atau tertimpa musibah atau kerugian. Nah, itu al-iyafa wa tarqa. Tarqa yakni membuat garis, ya, di tanah, ya, sehingga dengan itu dijadikan sarana untuk meramal atau mencoba menerka, ya, apa yang akan terjadi di tempat atau bagian yang dia inginkan di masa depan atau pada orang tertentu. wa tiyarata, demikian pula tiyarah, tapayur, nanti akan disebutkan insyaallah, minal jibti, termasuk dari al jibtu, ya. Naam, yakni sihir. Nanti insyaallah akan disebutkan penjelasannya. Qala Auf, berkata Auf, al iyafatu zajrut tayr. Berkata Auf, al iyafa itu zajrut tayr. Naam. Zajrut tayr, yakni menjadikan burung itu lari, atau menjadikan burung itu sebagai tanda sesuatu, ya, baik pada suaranya atau pada jenisnya atau pada tempat berlalunya atau tempat singgahnya, tempat lewatnya, ya. Ini kalau larinya ke kanan maka bagus, tanda baik. Kalau larinya ke kiri misalkan, contoh tanda jelek atau buruk, atau burung-burung tertentu, ya, ini menunjukkan sesuatu yang buruk, atau sebaliknya nanti akan disebutkan insyaallah, menunjukkan sesuatu yang bagus atau baik, ya. Nah, ini semuanya termasuk al-iyafah. Nah, wat-tarqa, at-tarqa yang dimaksud dengan at-tarqu, al-khattu yukhattu bil ardi, garis yang dibuat di tanah, ya. Dia membuat garis-garis, lalu kemudian dia jadikan itu sebagai sarana atau media untuk meramal sesuatu. Waljibtu, qala al-Hasan, aljibtu, al-Hasan berkata tentang aljibtu, rannatu syaitan, suara syaitan. Isnaduhu jayyid, riwayat ini sanadnya jayyid. Wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi al-musnad minhu. Demikian pula dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i Ibn Hibban dalam sahihnya, yang musnad darinya, bersambung sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari perawi hadis ini. Qala Syari, berkata Syari, qauluhu qala Ahmad, huwal Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Ahmad di sini adalah al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah rahimahullahu taala. Wa Muhammad ibn Ja'far huwa al-mashhur bi Gundar al-Hudali. Muhammad bin Ja'far yang dimaksud di sini adalah yang masyhur dengan panggilan atau gelar Gundar al-Hudali. Al-Basri thiqatun masyhur, perawi yang thiqah masyhur. Mata sanata sittin wa mi'atain, beliau wafat di tahun 206 Hijriah. Wa Auf huwa ibnu Abi Jamilah bi fathil jim. Auf yakni Auf bin Abi Jamilah Al-Abdi Al-Basri Al-Ma'ruf bi'Auf Al-A'rabi, ya. Seorang yang berasal dari Basrah, beliau dikenal dengan Auf Al-A'rabi karena beliau seorang yang fasih, ya, dalam berbahasa Arab. Thiqatun, seorang perawi yang thiqah. Mata sanata sittin aw sab'in wa arba'in, beliau wafat di tahun 47 atau 46. Walahu sittun wa thamanuna sanatan, beliau berusia saat itu, ya, saat wafatnya berusia 86 tahun rahimahullah. Wa Hayyan ibnul Ala huwa bitahtiyah. Hayyan ibnul Ala ibnul Ila, ta'am, Hayyan ibnul Ala huwa bitahtiyah. Naam, dengan ya, ya. Naam, agar jangan sampai ini ba hibban, hibban, ya, tapi dengan ya bitahtiyah. Hayyan wa yuqal Hayyan ibnu Mukharik Abul Ala Al-Basri. Ada yang mengatakan beliau adalah Hayyan ibnu Mukharik Abul Ala Al-Basri, makbul. Naam. Wa qatan bi fathatain Abu Sahal Al-Basri saduq. Qatan Abu Sahal Al-Basri saduq. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, demikian silsilah sanad dari hadis ini. Hadis ini ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya, ya, tentang kesahihannya. Hal ini disebabkan para ulama berselisih tentang siapa Hayyan di sini, ya, siapa ayah dari Hayyan, ya. Naam, Di sini beliau telah menyebutkan beberapa pendapat, ya, Hayyan ibnul Ala, ya, atau Hayyan ibnu Muharik Abul Ala. Nah, dua perawi ini berbeda. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, karena perbedaan riwayat inilah, ya, para ulama sampai sebagian mereka menisbahkan bahwa hadis ini mutarib, ya, goncang, ya, hadis yang disifati dengan al-ittirab, ya, karena perselisihan ahlul ilmi terkait dengan salah satu perawi dari hadis ini, ya. Hayyan, ada yang menyebutkan Hayyan ibnul Ala, Hayyan ibnul Ala. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam beberapa tempat dalam musnadnya, demikian pula Al-Imam Abu Daud, ya. Naam. Dalam musnad yang lainnya, dalam musnad di tempat yang lain disebutkan Hayyan Abul Ala. Hayyan Abul Ala. Naam. Datang dalam Gharibul Hadis, ya. Demikian, ya, Hayyan Abul Ala. Di riwayat yang lain disebutkan Hayyan ibnu Muharik. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih. Ibnu Hibban dalam Sahih. Naam. Disebutkan dalam Gharibul Hadis Ibrahim Al-Harbi Al-Harbi rahimahullah dengan sebutan Hayyan ibnu Umair. Hayyan ibnu Umair. Jadi ada beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan Hayyan ibnul Ala, ada yang mengatakan Hayyan ibnu Muharik Abul Ala, ada yang menyebutkan Hayyan ibnu Umair, ya, Hayyan ibnu Umair. Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, ketika beliau menyebutkan riwayat ini, beliau menyebutkan perselisihan ahlul ilmi terkait dengan perawi ini, ya. Beliau menyatakan jika perawi dalam hadis ini adalah Hayyan, Hayyan ibnu Umair, seperti yang disebutkan oleh riwayat Ibrahim Al-Harbi dalam Gharibul Hadis, ya, Hayyan ibnu Umair Abul Ala, seorang perawi yang thiqah, Basriun thiqah, seorang perawi yang thiqah. Jika perawi ini adalah Hayyan ibnu Umair, maka hadisnya sahih, hadisnya sahih, ya. Nah, namun kalau selain itu, selain itu, apakah Hayyan ibnul Ala ataukah Hayyan ibnu Muharik Abul Ala, maka perawi ini ghairu ma'ruf, ghairu ma'ruf, meskipun Ibnu Hibban menyebutkannya dalam thiqat, dalam kitabnya ats-thiqat. Nah, lalu beliau melanjutkan adh-dhahir wallahu alam, Hayyan yang dimaksud di sini adalah Hayyan ibnu Umair Abul Ala. Hayyan ibnu Umair Abul Ala. Berdasarkan riwayat Gharibul Hadis Ibrahim Al-Harbi yang telah disebutkan tadi, ya. Berdasarkan riwayat Gharibul Hadis dalam Gharibul Hadis milik Ibrahim Al-Harbi rahimahullah. Lalu beliau menyebutkan hadis ini telah diriwayatkan, ya, telah diriwayatkan, ya, dari Auf ibnu Abi Jamilah, Haudzah ibnu Khalifah. Dari riwayat, dalam riwayat tersebut, riwayat Auf ibnu Jamilah ini diambil atau disebutkan oleh muridnya Haudzah ibnu Khalifah, dan Haudzah ibnu Khalifah beliau sangat terpercaya, ya, sangat itqan dalam mengambil riwayat Auf ibnu Abi Jamilah, ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah, seperti dalam Al-Jarh wa Ta'dil li Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan tentang Haudzah ibnu Khalifah ini, ma'abbatu hadal asam, ya, begitu mutkinnya perawi ini, hadal asam, ya, begitu mutkinnya perawi ini, ya, dengan sifat al asam. Abu Bakar yang dimaksud, berkata Abu Bakar yang dimaksud dengan perkataan Al-Imam Ahmad, ya, al asam ini adalah Haudzah ketika meriwayatkan dari Auf, Auf ibn Abi Jamilah, ya, riwayat ini. Arju an yakuna sadukan, maka saya menyangka atau berharap riwayatnya terpercaya, saduk. Maka hadis ini sahih wallahu alam, seperti yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, demikian pula dihasankan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin dan Syekhul Islam, kemudian Ibnu Muflih dalam Al-Adab juga menyebutkan sanadnya bagus, ya. Jawada isnadahu. Beliau menyatakan isnadnya atau sanadnya bagus. Dengan demikian riwayat ini riwayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita sebelum menyebutkan tentang fikih hadis butuh untuk menyebutkan kalam ahlul ilmi, ya, penjelasan para ulama terkait dengan kedudukan riwayat ini. Hal ini disebabkan fikih hadis, istinbat dan hal-hal yang lain terkait dengan faedah hadis itu akan bisa terwujud, akan bisa benar, ya, berlaku jika hadis ini hadis yang hasan atau sahih, hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Namun kalau hadis ini hadis yang lemah, maka seluruh fikih yang dibangun di atasnya akan lemah pula, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, seseorang dalam menjalankan atau mengambil faedah dari sebuah hadis, ya, sebuah riwayat, perlu untuk mengetahui keabsahan riwayat tersebut. Jika riwayat itu riwayat yang sahih, maka bisa diambil faedah darinya. Jika riwayat itu riwayat yang lemah, tertolak, tidak bisa membangun fikih ataukah faedah dari hadis atau riwayat tersebut. Kita lanjut. Qauluhu an abihi, dari riwayat ini disebutkan Qatan ibn Qabisah dari ayahnya. Huwa Qabisah, ya, bifati awalihi, ibnu Mukharik bidhamil mim. Abu Abdillah Al-Hilali sahabiyun nazal al-Basrah. Beliau Abu Abdillah Al-Hilali seorang sahabat yang tinggal di Basrah, ya. Qabisah ibn Mukharik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau meriwayatkan bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti." Qala Auf, berkata Auf, "Al-'iyafa zajrul tayr." Ya, al-iyafa adalah zajrut tayr, ya. Naam. Memperhatikan pergerakan burung, ya. Wat tafaul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Demikian pula tafaul. Tafaul itu meyakini atau merasa akan mendapatkan sebuah kebaikan, ya. Naam. Pada hakikatnya bukan cuma tafaul, tetapi juga tasyaum, menganggap baik atau meyakini baik atau meyakini akan tertimpa kesialan atau bencana dengan nama-nama burung yang tersebutkan atau yang dia lihat, ya, atau dengan suaranya atau dengan tempat berlalunya, tempat bertenggernya, tempat hinggapnya dan yang semisalnya. Ini termasuk al-iyafah. Ya, nah, menganggap seseorang akan mendapatkan kebaikan jika dia melihat burung tertentu ketika hendak safar atau hendak melakukan apa yang dia inginkan, tiba-tiba dia melihat, ya, burung tertentu yang diyakini itu petanda baik, ya. Nah, atau sebaliknya, melihat atau mendengar suara burung yang diyakini itu petanda kejelekan. Nah, misalkan itu termasuk al-iyafah, ya. Naam, atau dengan mendengar suaranya, ya. Naam. Itu juga termasuk al-iyafah, ya. Meskipun disebutkan di sini at-tayr burung, tapi berlaku untuk semua hewan, ya. Berlaku untuk semuanya karena ilahnya sama, ya. Menjadikan sebab sesuatu yang syariat tidak menjadikannya sebagai sebab lalu kemudian dijadikan sebagai sebab. Naam. Meyakini misalkan kalau melihat apa, katakanlah misalkan kupu-kupu masuk rumah, misalkan sebagian meyakini apa itu, ya, ada tanda kebaikan. Nah, ya, atau misalkan seorang ketika dia berbicara dengan temannya, misalkan dia mendengar suara hewan tertentu, wah ini hewan jelek ini suaranya, harus diusir, ya. Atau misalkan dia mendengar suara cicak, misalkan, ya, lalu dia meyakini suatu kebaikan atau suatu kejelekan akan menimpanya. Naudzubillah, ini termasuk al-iyafah. Termasuk al-iyafah. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, contohnya banyak beragam. Masing-masing daerah biasanya memiliki keyakinan tersendiri yang mungkin saja berbeda dengan keyakinan di daerah lain atau di tempat lain, ya. Jika ilahnya sama, jika sebabnya sama, menjadikan sesuatu yang syariat tidak menjadikannya sebagai sebab, lalu dia jadikan sebagai sebab, maka masuk dalam kategori ini, dalam bentuk ya, menganggap sial atau menganggap akan mendapatkan kebaikan dengan ya burung atau yang semisalnya, entah namanya, entah rupanya, ya ataukah suaranya atau tempat hinggapnya, ya tempat bertenggernya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya termasuk bagian dari al-iyafa. Wa huwa adatul Arab, dan ini termasuk kebiasaan kaum Arab dahulu. Wa kathura fi asy'arihim, dan itu banyak dalam syair-syair mereka, mereka mengungkapkan hal-hal semacam ini, ya. Nah, ya kalau kita melihat daerah kita mungkin sama, ya. Nah, kalau di sana diungkapkan di apa itu? Di syair, mungkin negeri kita tidak diungkapkan dalam bentuk syair, mungkin dalam buku khusus misalkan, ya, buku kecil misalkan, ini tanda-tanda kesialan atau tanda-tanda keberuntungan misalkan, kebaikan, ya, dengan menyertakan hal-hal yang serupa dengan ini. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penting dan butuhnya kita untuk mengenali hal-hal semacam ini, agar jangan sampai iyadan billah seseorang terjatuh ke dalamnya dalam kondisi dia tidak menyadari hal itu, ya. Nah, dia tidak menyadari apa yang dia lakukan, apa yang dia yakini terkait dengan permasalahan penting dalam agamanya, menyangkut tentang keselamatan akhirat dan imannya. Nah, dalam kondisi dia tidak sadar akan besarnya hal itu, ya. Hanya sekedar keyakinan, hanya sekedar ucapan, dia menganggap hal itu sepele, ya. Padahal kita mengetahui seseorang terjatuh ke dalam dosa, ya, terjatuh ke dalam hal yang besar, meskipun terkadang hanya dalam bentuk keyakinan, ya. Naam, ya, dalam bentuk keyakinan seorang bisa kufur, na'udzubillah, ya. Naam, dengan bentuk keyakinan, ya, sebagian keyakinan seseorang terkadang bisa terlepas imannya. Naam, seperti yang disebutkan alul ilmi, seorang bisa kafir iyadan billah kalau dia meyakini sholat lima waktu tidak wajib, meskipun dia selalu sholat dan tidak pernah meninggalkannya. Dia selalu sholat lima waktu, tidak pernah meninggalkannya. Tetapi kalau dia meyakini bahwa sholat lima waktu itu tidak wajib, padahal nas begitu jelas tentang wajibnya sholat lima waktu, maka dia keluar dari Islam iyadan billah. Ini penting, permasalahan ad-din, permasalahan agama. Yuqalu afa ya'ifu aifan iza zajara wa hadasa wa dhanna, ya, dikatakan dalam bahasa Arab, afa ya'ifu aifan iza zajara wa hadasa wa dhanna, jika dia memperhatikan, menjadikan tanda isyarat bahwa dia akan mendapatkan kebaikan atau kejelekan, ya, dengan burung tersebut, atau dia berfirasat atau menyangka sesuatu itu akan dia dapatkan atau akan menimpanya. Ini seluruhnya termasuk iyafa. Qauluhu at-tarqu al-khattu yukhattu bil ardi. At-tarqu adalah garis yang dibuat di tanah, ya. Garis yang dibuat di tanah. Naam. Kada fasarahu Auf, inilah yang ditafsirkan oleh Auf, ya. Auf ibn Abi Jamilah rahimahullah, wa huwa kadzalik, dan tafsir ini sahih. Wa qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, huwa ad-darbu bil hasa alladhi yaf'aluhu an-nisa, ya. Al-khattu ini adalah ad-darbu bil hasa, ya. Naam. Memukul atau menggaris dengan kayu atau tongkat seperti yang biasa dilakukan oleh para wanita. Dibuat garis di tanah, lalu kemudian mereka baru kemudian meramalnya, ya, atau menebak tentang maknanya atau yang semisal itu. Wa amma at-tiyaratu fa yatil kalamu alaiha fi babiha insyaallah taala. Adapun tentang permasalahan tatayur, ini insyaallah akan datang penjelasannya pada babnya, bab khusus tentang at-tatayur, at-tiyar. Qauluhu minal jibti, bahwa al-iyafa, at-tarqa, at-tiyarata termasuk dari al-jibtu. Apa itu al-jibtu? Ay as-sihru, sihir. ya. Naam, termasuk dari sihir. Naam, maksudnya di sini min a'mali sihir, termasuk bagian dari perbuatan atau jenis-jenis sihir. Karena sihir itu banyak, beragam jenisnya, dan ini termasuk bagian dari jenisnya, ya. Termasuk bagian dari jenisnya. Dia hendak menebak atau menerka sesuatu yang akan datang dengan garis-garis tersebut. Nah, termasuk al-jibtu. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi, al-jibtu fil asli al-fasl, al-fasl alladhi la khaira fihi. Ya, al-jibtu, al-qadhi berkata, al-jibti secara asal adalah al-fasl, yakni sesuatu yang tidak ada kebaikannya. Summa stu'ira ya lima ya lima yu'badu min dunillah, kemudian digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang disembah dari selain Allah. Walis sahir wasihir, demikian pula digunakan untuk mengungkapkan ya tentang as-sahir dan as-sihir. Maksudnya yang dimaksud dengan al-jibtu itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah, atau juga bermakna tukang sihir, atau juga bermakna sihir. Ini makna dari al-jibtu. Jadi kalau kita terjemahkan bahwa sesungguhnya iyafah dan at-tarku dan at-tiarah termasuk dari jenis sihir, atau termasuk dari perbuatan-perbuatan sihir. Nah, qauluhu qala al-Hasan rannatu syaitan, berkata Hasan dalam riwayat rannatu syaitan, suara syaitan. Qultu, saya katakan, zakara Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Muflih fi anna fi tafsiri Baqi ibni Makhlad anna iblis ranna arba'a rannat. Disebutkan oleh Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Muflih dalam tafsir Baqi ibni Makhlad bahwa iblis mengeluarkan suara sebanyak 4 kali. Rannatun hina lu'ina, dia berteriak dengan suara keras ketika dia mendapatkan laknat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Warannatun hina uhbita, dia juga berteriak mengeluarkan suara keras ketika dia diturunkan ya, ketika dia bermaksiat ya, lalu kemudian dia diturunkan ya dari jannah menuju ke bumi. Warannatun hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga berteriak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Warannatun hina nazalat Fatihatul Kitab, dan yang keempat dia berteriak ketika diturunkan suratul Fatihah. Ketika diturunkan suratul Fatihah. Qala Sa'id ibn Jubair, berkata Sa'id ibn Jubair rahimahullah, lamma la'anallahu iblisa taghayyarat suratuhu an suratil malaika waranna rannatan fakullu rannatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah, rawahu ibn Abi Hatim. Berkata Sa'id ibn Jubair tabi'i rahimahullahu ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, maka rupa iblis berubah dari wujud atau rupa malaikat, karena sebelumnya iblis ya tinggal di jannah bersama para malaikat ya. Naam, lalu kemudian dia menentang ya perintah Allah Subhanahu wa taala ya, bermaksiat, tidak mau sujud ya kepada Nabi Adam, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, maka berubahlah wujud iblis dari awalnya rupa malaikat ya kepada rupa yang lain, dan dia berteriak ya. Dia berteriak, setiap teriakan darinya ya itu di dunia ya, ada di dunia hingga hari kiamat. Artinya dia terus berteriak sampai hari kiamat. Rawahu Ibnu Abi Hatim ya. Naam. Fakullu rannatin minha fid dunya ila yaumil qiyamah. Setiap teriakan ya, ranna, jeritan yang terlarang dalam syariat, itu bagian atau berasal darinya ya, itu terus sampai hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Wa an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Sa'id ibn Jubair dari athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah dalam Fathu Makkah tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, ranna iblis rannatan ijtama'at ilaihi junuduhu. maka iblis pun berteriak dengan teriakan keras yang sampai tentara bala tentaranya sampai berkumpul, ya, sampai berkumpul kepadanya. Rawahul Hafidz fi Dhiya fil rawahul Hafidz Adh-Dhiya fil Mukhtar, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Adh-Dhiya Al-Maqdisi rahimahullah dalam Al-Mukhtar, ya, dan disebutkan bahwa Al-Imam Tirmidzi meriwayatkannya dengan sanad yang thabit seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. Arwanin as-saut, arwanin itu as-saut, suara. Wa qad ranna yarinnu raninan wa bihadza yadhhar ma'na qaulul hasan, qaulil hasan rahimahullah. Ranna yang dimaksud di sini bersuara, berteriak. Qauluhu wa li Abi Dawud wa Ibnu Hibban fi sahih al-musnad ilai, hadis ini dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dalam sahihnya al-musnad. Wa lam yadhkur at-tafsir alladhi fassarahu bihi Auf, beliau tidak menyebutkan tafsir yang disebutkan oleh Auf, Auf ibn Abi Jamilah rahimahullah. Wa qad rawahu Abu Daud bitafsir al-madhkur biduni kalamil Hasan, dan itu telah diriwayatkan oleh Abu Daud dalam tafsir dengan tafsir yang disebutkan itu tanpa penyebutan kalam dari Hasan al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Naam, al-muhim telah disebutkan hadis ini hadis yang sahih karena ditarjih bahwa perawi yang dimaksud dengan Hayyan, yakni Hayyan Ibnu Umair Abul Ala, ya, Basriun Thiqah, seorang perawi yang terpercaya, sehingga hadis ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah yang menunjukkan bahwa amalan-amalan yang disebutkan dalam riwayat ini, dalam hadis ini, itu tidak ada keterkaitannya dengan kebaikan atau kebahagiaan seseorang atau kejelekan yang akan menimpanya, tidak punya hubungan sama sekali, ya. Jadi jangan meyakini atau menyangka bahwa akan mendapatkan suatu kebaikan atau tertimpa sebuah kemudaratan atau musibah, ya, ketika mendengar atau melihat hal-hal yang semacam ini, melihat burung tertentu atau mendengar suara-suara tertentu atau tempat hinggapnya, ya. Nah, ini semua termasuk bagian dari praktek-praktek, bagian dari jenis-jenis sihir, ya, bentuk-bentuknya yang telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, mungkin ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat kepada kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.